Dari sinar di mataku, dapatkah kau baca isi hatiku? Dari luahan rasaku, dapatkah engkau memahaminya? Sepanjang jalan hidupku, ada saja liku yang ku lalui. Bahagia kian menjelma, ada saja rintangan yang mendatang. Jalan yang penuh peduli, silih berganti luka dan rindu. Dapatkah engkau memahaminya?